Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullahi 'azza wa jal wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Masyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari kitabullah, mempelajari syariat ini. Pada kesempatan kali ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena qadarullah wa masya fa'al, guru kita semuanya tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah. Beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini, nah, min babil muraja'ah, sebagai muraja'ah dan juga mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini sebagai wasilah untuk bisa memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyampaikan perkara yang saya anggap sangat penting ketika kita mempelajari kitab tauhid atau Fathul Majid. Jadwal pada hari apa? Malam Sabtu, malam Ahad sama malam Kamis ya sekarang ya jadwalnya. Nah, perkara yang sangat mendukung sekali ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dalam mempelajari kitab tauhid, mungkin di antara kita ada yang masuk pertengahan dari kitab bab ini, ya sudah lama baru masuk, oh ternyata sudah bab sekian. Nah, taib. Ternyata ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang sangat menyenangkan tentunya ketika kita bisa memahami dengan mudah apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah ta'ala dalam memberikan penjelasan, menerjemahkan dalam Fathul Majid. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan, ya ternyata dalam Fathul Majid itu ada setidaknya 10 bab yang sangat penting yang perlu kita fahami dengan baik, karena dengan 10 bab ini ya bab-bab yang akan datang itu sangat mudah untuk difahami. Ketika sudah mengerti bab ini, kita sudah tuliskan di sini ya, dari awal bab sampai bab yang ke-9. Nah, sampai bab yang ke-9. 10 pembahasan ini ya itu sangatlah penting kita mengetahui. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui 10 bab ini, nanti bab-bab berikutnya itu sangat mudah difahami. Ketika contohnya dulu kita pernah membahas ya, pernah membahas bab ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kemudian kita pernah membahas bab asy-syafa'ah, bab tentang syafaat. Nah, terus tentang tatayur, kita juga sudah membahas tentang tatayur. Tatayur itu bisa jadi syirik asghar, bisa jadi syirik akbar. Kok bisa kayak gitu ya? Nah, Ternyata ya khani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu bisa difahami karena diambil atau ditarik kepada bab-bab yang sebelumnya. Nah, taib. Perkara yang sangat menyenangkan tentunya bagi diri pribadi ketika itu tidak ya susah untuk memahami. Ternyata dari 10 bab awal ini itu sebagai kuncinya ketika ingin memahami bab-bab yang selanjutnya. Jadi tidak bingung, kok kenapa bisa jadi syirik asghar yang seperti ini padahal bentuknya sama, kok bisa jadi syirik akbar. Baik. Nah, 10 bab awal-awal dari kitab tauhid itu sangatlah penting ya, yang akan membawa kita kepada pemahaman atau memahami dengan cepat, dengan mudah bab-bab yang setelahnya. Baik. Kita akan bawakan nanti, nah, contohkan satu bab atau dua bab, kita kaitkan dengan 10 bab awal. Nah, sebelumnya kita pahami dulu inti-inti dari 10 bab awal ini. Nah, taib. Bab di awal, nah, kitab tauhid. Nah, kita membahasnya dulu ya, pernah. Kitab tauhid. Nah, bab itu kita sudah bahas. Nah, ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, beliau membawakan di situ ada surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ayat itu surat Al-Isra. Beliau bawakan ayat-ayat tersebut. Nah, intinya ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, beliau membawakan bab ini menjelaskan bahwa kitab atau buku yang akan beliau bawakan ini berkenaan dengan tauhid uluhiyah. Ya, karena awal dari ayat itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi yang akan beliau bahas dalam kitab tauhid itu intinya membahas tentang tauhid uluhiyah. Ya. Karena tauhid uluhiyah itu adalah atau tingkatan tauhid yang tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu saling talazum ya, saling mengharuskan. Ya, otomatis tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu akan tersinggung. Tetapi intinya, inti pembahasannya itu adalah tauhid uluhiyah. Itu dari bab yang pertama, kitab tauhid. Ya. Supaya pikiran kita tidak bercabang. Ya, makanya pembicaraan dari bab syafaat, pembahasannya itu bukan membahas ya bagaimana cara orang yang meminta syafaat seperti ini tidak. Tetapi ya bagaimana seorang itu meminta syafaat bisa dikatakan benar, bisa dikatakan musyrik, ya, bisa dikatakan bid'ah. Nah, kok bahasanya ke sana? Kenapa? Karena bahasanya di awal-awal kitab itu sudah disampaikan bahwasanya kitab tauhid awal dari ayat-ayat yang beliau sampaikan adalah tentang tauhid uluhiyah. Maka inti dari kitab tauhid yang dibahas adalah tauhid uluhiyah. Dan akan disinggung nanti tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ya. Jadi titik tekannya kitab itu adalah tauhid uluhiyah. Fathul Majid yang begitu tebalnya, titik tekannya apa? Tauhid uluhiyah. Nah, 10 bab ini, ya, semua bab itu akan kembali ke situ. Ya, kembali ke situ. Contohnya yang sudah kita lewati, ya, contohnya yang sudah kita lewati bab tentang asy-syafa'ah, misalkan, bab tentang syafaat. Ya. Sudah kita lewati bab tentang syafaat. Beliau membawakan ayat-ayat ya, dan juga hadis ya, di situ atsar dan juga yang lainnya. Nah, beliau membawakan sebuah ayat, kullillahi syafa'atu jami'a. Nah, ayat ke-44 surat Az-Zumar. Kita bawakan contoh itu. Katakanlah, ya, hanya milik Allah lah syafaat semuanya. Ya. Baik. Ini bab syafaat, ya, itu ada kaitannya dengan kitabut tauhid. Bagaimana kaitannya? Meminta syafaat itu, ya, adalah termasuk ibadah, karena tidak ada seorang makhluk pun yang mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka termasuk tauhid uluhiyah apa? Mengesakan Allah dengan benar, meminta syafaat hanya kepada Allah. Karena yang dibahas itu adalah tauhid uluhiyah dalam kitab at-tauhid. Nah, supaya pikiran kita ketika membahas kitab tauhid nanti dijelaskan oleh Ustaz tidak bercabang kemana-mana. Ya, intinya itu tauhid uluhiyah. Mana sisi tauhid uluhiyahnya? Ya, dari sisi mana sih? Nah, boleh membawakan ayat itu. Nah, karena syafaat itu milik Allah, maka jangan diminta kepada selain Allah. Ya, apalagi kita mendengar sekarang, ya, ada keturunan Nabi, ya, ada mengaku keturunan Nabi, misalkan, ya, Habib Fulan, ya, ketika datang ke sana, ya, dia mengatakan, ya, lakukan seperti ini, nanti aku akan beri syafaat kepadamu di hari kiamat. Ya, seperti ini. Ada ucapan-ucapan seperti itu orang yang masih hidup. Ya. Maka ini jelas kemungkaran. Ya. Ini jelas apa? Kemungkaran. Karena kita sudah tahu, ya. Kitab tauhid, tauhid uluhiyah, di antara tauhid uluhiyah ada bab syafaat. Syafaat itu hanya diminta kepada Allah. Dan Allah akan berikan kepada orang yang dikehendaki. Orang yang dikehendaki, ya. Allah sudah sebutkan orang yang seperti apa. Dan tidak bisa mengklaim kepada seorang hamba atau seorang hamba tidak bisa mengklaim saya sudah diberi syafaat. Tidak bisa. Nah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni, ayatnya itu. Ya. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika seseorang mengaku-ngaku memiliki syafaat, maka ya, sebenarnya dia tidak memiliki apa? Syafaat. Jangan kita minta kepada selain Allah. Nah, ini salah satu contoh. Ya, yang berkaitan dengan kitab at-tauhid, pembahasan pertama. Kemudian berikutnya, bab fadlu tauhid. Bab tentang keutamaan tauhid. Nah. Bab tentang keutamaan tauhid ihwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bab lengkapnya bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan perkara yang bisa mengampuni dari dosa-dosa. Taib. Di sini dijelaskan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bahwasannya kalimat tauhid, ya, atau tauhid itu sendiri, nah, ketika dia amalkan, direalisasikan, maka dia akan mengampuni dosa-dosa. Nah, dia akan mengampuni dosa-dosa. Ya. Ini keutamaannya tauhid. Taib. Terutama tauhid uluhiyah yang dimaksudkan tadi dalam bab yang pertama, pembahasan pertama. Ya. Tauhid uluhiyah. Nah, jadi keutamaan-keutamaan yang ada dalam ayat-ayat dalam bab yang pertama ini, bab fadlu tauhid wa mayukafiru minadz dzunub, adalah orang-orang yang memiliki tauhid uluhiyah dengan benar. Otomatis ketika memiliki tauhid uluhiyah dengan benar, dia memiliki tauhid rububiyah yang benar, tauhid asma dan sifat yang benar. Nah, maka keutamaan-keutamaan tauhid di sini diantaranya akan mendapatkan keamanan dunia dan akhirat, diampuni dosa-dosanya. Nah, maka ini akan kembali kepada orang-orang yang benar-benar memberikan tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat pembahasannya tauhid atau kitabut tauhid, intinya itu tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah, nah, semuanya mengaku, hatta orang kafir, semuanya mengaku. Ya, mengaku yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki Allah, ya, yang mematikan, yang menghidupkan adalah Allah. orang Nasara, orang Yahudi, semuanya meyakini Allah. Nah, tapi mereka tidak melakukan atau tidak merealisasikan tauhid uluhiyah. Tidak merealisasikan tauhid uluhiyah. Mereka meminta syafaat kepada Yesus, meminta pertolongan dari neraka kepada Yesus dan yang lainnya. Karena kenapa mereka berbuat kesyirikannya seperti itu? Ya, mereka meminta keselamatan kepada selain Allah. Baik. Mereka mengharap sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah kepada selain Allah. Nah, ini fadlu tauhid, bab keutamaan tauhid. Jadi keutamaan tauhid itu bisa diketahui kalau dia itu selamat dari tauhid uluhiyah atau menyempurnakan tauhid uluhiyahnya. Nah, keutamaan-keutamaan itu akan dia dapatkan. Nah, kemudian berikutnya. Bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Nah. Orang yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga ya, tanpa hisab. Di sana disebutkan. Tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Nah, kemudian ada riwayat Husain bin Abdurrahman ya, ketika duduk bersama Sa'id bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Kisah itu. Dari bab ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bisa diketahui bahwasannya realisasi tauhid itu ada dua. Realisasi tauhid ada dua. Ada realisasi tauhid yang wajib. Ya, ada yang mandu. Ada realisasi yang wajib dan ada realisasi yang mandub. Dari bab itu kita ketahui itu. Maka yang dapat nanti di akhirat, dia selamat dari hisab, ya, juga selamat dari azab, ya. Dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa? Ya, orang yang merealisasikan tauhid. Yang mana? Ya. Tentunya realisasi tauhid yang mandub. Ya. Yang mandub itu apa? Kalau yang wajib tentu. Kalau sudah melakukan yang mandub, berarti yang wajibnya sudah tentu. Ya. Realisasi yang wajib yaitu tidak menyekutukan Allah. Ya. Berdoa hanya kepada Allah, memberikan ibadah-ibadah kepada Allah. Kalau realisasi yang mandub, apa itu realisasi yang mandub? Realisasi yang mandub itu perkara-perkara yang bisa menyempurnakan realisasi yang wajib. Contoh, ya, di sini ada bab la yuzbahu lillahi bidakanin yuzbahu fihi ligairillah. Ya, bab ini ya, tidak menyembeli untuk Allah di tempat yang di sana biasa dipakai sembelihan untuk selain Allah. Ini dalam bab ini bukan bab kesyirikan, ya, ketika seseorang melakukannya tidak termasuk kesyirikan, tapi termasuk dosa tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik. Ya, tidak termasuk kesyirikan, tapi dosanya itu dosa tasyabbuh. Tidak termasuk dosa kesyirikan kalau hanya sekedar menyembelih. Ya, ada orang menyembelih. Nah, karena dia tidak tahu, wah, dia sudah kafir. Enggak, ya. Ini bab ini, ya, ini maksudnya ke sana. Ya. Realisasi yang mana? Ternyata realisasi yang mandub. Ya, karena ketika dia itu tidak menyembelih sembelihan untuk Allah di tempat di sana, tempat penyembelihan kemusyrikan, maka dia akan merealisasikan tauhid yang mandub, menyempurnakan tauhid yang wajib. Menyembelih itu hanya untuk Allah. Tapi jangan di tempat yang di situ biasa dipakai sembelihan untuk selain Allah. Nah, itu tauhid yang mandub. Tauhid yang mandub adalah ya, atau tahqiq tauhid mandub, afan, realisasi tauhid mandub, yaitu segala perbuatan yang bisa menyempurnakan tauhid yang wajib. Bisa melakukan perkara yang sunnah, meninggalkan perkara yang haram, ya, meninggalkan perkara yang terlarang, yang makruh. Nah, itu termasuk tauhid, tahqiq tauhid yang mandub. Nah, contohnya dalam riwayat di situ, seseorang tidak melakukan kai, ya kan? Imran bin Husain itu. Nah, tidak melakukan kai, pengobatan dengan kai. Karena pengobatan dengan kai itu seolah-olah dia sudah putus asa kepada Allah. Nah, dia sudah putus asa kepada Allah. Tidak ada obat yang menyembuhkan, ya. Susah untuk sembuh, maka dia bakar besi kemudian dikenakan kepada tempat yang sakit. Maka dia seolah-olah tidak memiliki ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nah, walaupun itu perkara yang makruh, ya, orang yang bertauhid itu senantiasa menjauhinya. Ya, kenapa? Ya, karena dengan perbuatan seperti itu seolah-olah dia tidak memiliki keyakinan yang sempurna, ketawakalan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika kita meninggalkan pengobatan kai, ya, tidak bertatoyur. Nah, dalam hadis yang sudah disebutkan, nah, tidak meminta ruqyah di antaranya, ya. Tidak meminta ruqyah. Meminta ruqyah boleh atau tidak? Meminta ruqyah boleh sebenarnya. Boleh. Boleh. Cuman ketika seorang meminta ruqyah, dia tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Tauhid uluhiyahnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri ketauhid uluhiyahnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di situ nah disisipkan pada bab la yudbahu lillahi bimakani yudbahu fihi li ghairillah. Nah. Dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Nah, itu ya tidak meminta ruqyah, tidak nah melakukan kai, ya, kata Rasul sallallahu ya, maka di antara orang-orang yang seperti itu akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, kenapa? Karena dia merealisasikan tauhid yang mandub. Ya, menyempurnakan perkara-perkara yang bisa menyempurnakan tauhid wajib, yang bisa menyempurnakan tauhid wajib. Makanya dari itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang difahami dari bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab, artinya barang siapa yang merealisasikan tauhid, tauhid yang mana? Tauhid yang menyempurnakan tauhid yang wajib. Nah, jadi tidak sekedar ah sudahlah yang penting tidak menyembah kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah. Masalah ruqyah mah sudah aja minta ke ustaz. Kalau masalah ruqyah mah sudah aja datang ke pondok. Ya, diminta diruqyahkan. Nah, gitu. Ya. Kan yang penting merealisasikan tauhid. Nah, ternyata yang merealisasikan tauhid yang akan menyebabkan dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah yang merealisasikan tauhid mandu, yang menyempurnakan tauhid wajib, meninggalkan yang mubah, ya, di antaranya tadi meminta ruqyah, meninggalkan yang makruh, di antaranya pengobatan kai. Nah, dan melakukan perkara-perkara yang disunnahkan. Disunnahkan di antaranya apa? Ruqyah sendiri. Melakukan perkara yang disunnahkan. Ya, mencari obat. Nah, baik. Ini dari bab yang ketiga. Berikutnya. Bab al-khawfu minasyirki. Bab takut dari kesyirikan. Nah, bab takut dari kesyirikan. Baik. Bab ini ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kesyirikan yang akan terjadi di sini disebutkan adalah kesyirikan-kesyirikan dari sisi tauhid uluhiyah. Nah, dalam ayat-ayat yang disebutkan itu, nah, dalam surat Ibrahim, dalam surat An-Nisa, dalam bab itu, itu semuanya menunjukkan kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Nah, dalam peribadahan. Nah. Taib. Dalam peribadahan. Ini bab khauf minasyirki. Takut dari kesyirikan. Nah, dan takut dari kesyirikan, bab ini didahulukan daripada bab-bab yang sebelumnya. Nah, karena ketika kita sudah mengetahui realisasi tauhid, ada yang wajib, ada yang mandub. Ya. Yang mandub itu apa? Meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan. Nah, makanya selanjutnya al-khaufu minasyirki, takut dari kesyirikan, baik syirik asghar ataupun syirik akbar. Nah, baik, syirik asghar ataupun syirik akbar. Maka dari situ ya diketahui bahwasannya ya, kita sebagai orang yang mencari ilmu harus ada rasa takut kepada kesyirikan. Jangan merasa tenang. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, beliau tidak merasa tenang dengan kesyirikan. Walaupun beliau seorang nabi, tapi beliau tidak merasa tenang dari kesyirikan. Rasul alaihi salam mengajarkan kepada kita takut dari kesyirikan dan terus berdoa berlindung dari apa? Kesyirikan. Nah, karena kita sudah tahu ya, harus merealisasikan tauhid yang mandub, menyempurnakan tauhid yang wajib. Taib. Kemudian berikutnya bab doa ila syahadah alla ilaha illallah. Bab tentang dakwah mengajak kepada la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah intinya tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah. Nah, ketika diajak kepada orang-orang Quraisy untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Nah, mereka tidak mau mengatakan satu kalimat pun. Tidak mau. Tapi alangkah bodohnya pada kesempatan kali ini, banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah sampai 5000 kali, tapi setelah mengatakan 5000 kali meminta syafaat kepada selain Allah. Aneh sekali. Ya. Sungguh sangat bodoh. Ya, wal'iyadzubillah. Mengatakan la ilaha illallah 5000 kali, 1000 kali, 500 kali. Setelah itu meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya, meminta rezeki kepada selain Allah. Dimudahkan jodoh kepada wali. Ya. Padahal mengucapkan la ilaha illallah. Orang Quraisy mereka tidak mau satu kali pun. Ya, karena mereka tahu. Nah, maka mengajak kepada syahadat la ilaha illallah adalah intinya adalah mengajak kepada tauhid uluhiyah. Ya, mengajak kepada tauhid uluhiyah untuk mengesakan Allah dalam seluruh ibadah. Nah, maka kaitannya dengan kitab tauhid yaitulah ya, la ilaha illallah itu adalah makna dari tauhid uluhiyah. Nah, kemudian baik, berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam bab ini juga nah, ada kelewat satu bab ya. Nah, ada bab tafsir tauhid. Nah, setelah ini bab tafsir tauhid. Ini ada bab kelewat tafsir tauhid. Bab tafsir tauhid. Nah, setelah bab khauf minasyirki, nah, takut dari kesyirikan, nah, dibawa kepada afan, setelah doa ya. Setelah doa ini. Setelah doa ila syahadah la ilaha illallah, dibawakan bab tafsir tauhid. Nah, tafsir tauhid maksudnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bab ini bab tafsir tauhid wa syahadah alla ilaha illallah maksudnya adalah bab penjelasan tentang tauhid. Apa sih tauhid? Kemudian syahadat la ilaha illallah dan apa kalimat yang semakna dengan la ilaha illallah. Karena dalam ayat ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah tidak diungkapkan dengan la ilaha illallah terus. Tidak. Makanya beliau membawakan tafsir tauhid wa syahadah la ilaha illallah. Nah. Dalam ayat pertama beliau menyebutkan ada tafsir tauhid. Tafsir tauhid artinya makna atau kata lain dari tauhid, cara memahami tauhid. Nah, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdzura. Ya. Di sini ada tafsir tauhid. Tafsir tauhid di sini ditafsirkan bahwasannya tidak meminta berdoa kepada selain Allah. Ya. Jadi tauhid itu apa? Ya tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Itu yang namanya tauhid. Ya. Tidak memberikan ibadah, doa. Ya, tidak kepada selain Allah. Nah, meminta syafaat. Ya, meminta rezeki, meminta kemudahan. Ya. Itu jangan kepada selain Allah. Karena itu semuanya ibadah. Ya. Tawaf. Tidak melakukan tawaf kecuali dengan perintah Allah. Tawaf dalam perintah Allah hanya di mana? Hanya di Ka'bah, Baitullah. Jadi jangan melakukan tawaf di selain tempat yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ya. Ada dukun memerintah, misalkan ada kiai fulan memerintah. Ya. Baca la ilaha illallah ya 7 kali sambil keliling rumah, Pak. Ya, insyaallah rumahnya aman. Nah. Ya. Tawaf itu ya keliling. Keliling itu ibadah. Ya, kita mengelilingi rumah kita diperintah oleh siapa? Selain Allah. Ya, maka jangan ada ketaatan karena tawaf itu adalah ibadah. Ya. Baik, karena tawaf itu adalah ibadah. Nah, maka jangan diberikan kepada selain Allah. Ini tafsir tauhid. Ada tafsir la ilaha illallah. La ilaha illallah diungkapkan dengan kalimat lain. Ya, dalam ayat wa idz qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdin. Dalam kalimat ini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ingatlah dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku ini berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini semakna dengan la ilaha. Ya, tidak ada sesembahan. Saya berlepas diri, enggak mau. La ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan. Nabi Ibrahim ungkapkannya dengan apa? Innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri, enggak mau. Illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Illallah. Kecuali Allah. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku, kata Nabi Ibrahim. Nah, kalimat illalladzi fatarani ini sama dengan kalimat illallah. Nah, makna ya tafsir la ilaha illallah artinya kalimat lain yang semakna dengan la ilaha illallah. Dan banyak ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, dalam ayat-ayat yang sangat jelas di sana ada makna-makna ya yang ternyata satu makna dengan la ilaha illallah. Karena diingat la ilaha illallah itu mengandung dua rukun ya. Apa saja? Nafyu dan itsbat. Ya, nafyu dan itsbat. Ayat-ayat sangat banyak sekali yang di sana mengandung nafyu wal itsbat. Nah, maka itu tafsir dari la ilaha illallah. Ungkapan lain dari kalimat la ilaha illallah dalam Al-Qur'an. Ya. Tayyib. Nah, kemudian berikutnya ya fakirullah rahimani wa rahimakumullah. Bab minasyirki lubsul halqah. Nah, termasuk kesyirikan seseorang itu memakai gelang atau yang lainnya ya, tali untuk mengangkat bala ya atau untuk mendapatkan manfaat. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau. Nah, ini memberi kaidah bagi kita semuanya bahwasannya ya sebab dan juga musabab yang disebabkan itu telah ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengambil sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Karena mengambil sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa melanggar tauhid uluhiyah. Ya. Bisa melanggar tauhid uluhiyah. Tayib. Contoh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dia ya, memakai gelang. Ya. Memakai gelang. Itu bisa terjadi syirik akbar, bisa terjadi syirik asghar. Ya. Dari mana kita bisa melihat? Dari tahqiq tauhid. Nah, dari sini. Dari tahqiq tauhid. Ya. Kalau dia memakai gelang, meyakini bahwasannya gelang itu yang menyembuhkan, ya, gelang itu yang apa? Yang bisa mengobati dia, maka ini telah apa? Menghilangkan tauhid yang wajib. Maka dia terjatuh kepada syirik akbar. Ya, karena tauhid yang wajib yang harus dia lakukan ternyata dia hilangkan. Diyakini bahwasannya gelang yang dia pakai mengobati dirinya. Tapi kalau dia memakai gelang itu, ya, dia memakai gelang itu meyakini sebagai sebab, ya, dia memakai gelang, oh dengan sebab gelang ini dia penyakit perutnya sembuh, ya, ah, baik, maka dia telah mengambil sebab yang tidak ditentukan oleh siapa? Oleh Allah, ya, tidak ditentukan. Sebab sembuh seseorang itu Allah telah menentukan, ruqyah. Ya, pengobatan. Ya, sudah ditentukan. Dengan doa-doa, ruqyah. Taib. Maka jangan mengambil sebab yang lain. Sebab kedokteran. Rasul sudah menentukan. Nah, taib. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ya. Jahila man jahilahu. Ya, wa alima man alimahu. Orang yang tahu, ya tahu. Orang yang gak tahu, ya gak tahu. Nah, gitu. Maka jangan mencari sebab yang itu tidak disyariatkan. Nah, baik. Ini dari apa? Bab minasyirki lubsul hawqah. Sama juga dengan bab setelahnya. Ya. Bab maja'a firruqah wa tamaim. Tentang ruqyah-ruqyah. Dan tamimah-tamimah. Sesuatu yang digantungkan. Baik itu di pintu atau di rumah. Nah. Seperti ini, kenapa dibahas? Karena yang seperti ini bisa menghilangkan tauhid uluhiyah. Ya, dia mengharap keamanan kepada selain Allah. Nah, atau setidaknya dia menjadikan sebab dengan gantungan-gantungan tersebut Allah memberi apa? Keamanan. Allah memberi rezeki, kan itu. Nah, padahal ya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya gantungan-gantungan yang seperti itu bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan keamanan, tidak ada. Ya, maka dari situ nah dibahas tentang rukuk dan tamaim. Kembalinya ke mana? Langsung kembalinya ke bab man haqqaqa tauhid. Kalau dia menghilangkan tauhid wajib, maka bisa termasuk syirik akbar. Ya. Nah, kalau menghilangkan tauhid mandub, ya, mungkin syirik asghar atau maksiat dosanya, dosa maksiat. Ya. Tapi yang seperti ini setidaknya dia tauhid, dia menghilangkan apa atau mendatangkan syirik asghar. Ya. Syirik asghar. Karena meyakini sebab yang bukan sebab itu termasuk syirik asghar. Nah, meyakini sebab sebenarnya tidak ada syariat menentukan itu sebab, maka itu syirik asghar. Ya, syirik asghar. Meyakini apa keris itu bisa mendatangkan rezeki dari Allah, keluar rezeki dari Allah. Ya, tapi bisa dengan sebab itu. Nah, hati-hati. Itu merupakan syirik asghar karena menjadikan sebab. Nah, dan syirik asghar itu bisa apa? Menghantarkan kepada syirik akbar. Kalau terus seperti itu, ya, beralih keyakinannya. Ya. Kalau tidak ada keris itu atau tidak ada alat itu, tidak ada sabuk itu, ya, dia langsung meminta pertolongannya kepada barang-barang tersebut, tidak minta pertolongan kepada Allah. Nah, menghantarkan kepada syirik akbar. Nah, waliyatullah. Baik. Berikutnya, ya, man tabarraka ya bisyajaratin au hajarin. Bab berikutnya adalah ya bab tentang termasuk kesyirikan ya, adalah orang yang meminta berkah. Nah ini, berkah itu siapa yang berikan? Allah. Maka jangan meminta berkah kepada selain Allah. Ya. Dan juga, nah, barang-barang yang memiliki berkah Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Maka jangan kita menentukan barang-barang memiliki berkah. Tidak bisa seorang itu menentukan barang-barang ini memiliki berkah, tidak bisa. Ya. Karena berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala dan barang-barangnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki berkah. Maka ketika seseorang menentukan dalam barang tertentu ada berkahnya, memastikan ada berkahnya, maka berhati-hatilah. Ya. Hal tersebut ya adalah orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, ya. Ilmu gaib. Nah, ini tentang berkah. Nah, kemudian berikutnya maja fidzabihi ligarillah. Nah, ini jelas bab tentang menyembelih ya kepada selain Allah. Jelas ini termasuk syirik akbar. Nah, termasuk syirik akbar. Bab setelahnya bab tentang larangan menyembelih di tempat yang itu biasa disembelih hewan-hewan kepada selain Allah walaupun niat kita untuk Allah sembelihannya, maka dilarang. Itu termasuk kemaksiatan, tasyabbu, dosa, termasuk dosa, tidak boleh. Nah, tidak boleh dilakukan di situ. Nah, taib, karena di situ ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya bisa menghilangkan ya tauhid yang mandub. Ya. Dia tidak bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, baik. Maka dari situ semua yang akan datang bab-babnya itu akan terkait ke situ. Contoh bab tentang syafaat. Coba. Syafaat itu hanyalah milik Allah. Nah, di sini sama dengan majaa fi ruqa wa tamaim. Nah, ya, meminta syafaat misalkan. Minta syafaat kepada gelang. Kalau meyakini gelang itu bisa memberi syafaat, ah, bahaya, ini syirik akbar. Tapi kalau menjadi wasilah, gelang ini bisa menjadi wasilah bahwasannya Allah akan beri syafaat. Nah, ini syirik asghar. Ya, tidak mengeluarkan dari al-Islam. Nah, tapi syirik asghar itu lebih besar daripada dosa zina, dosa yang lainnya, membunuh, lebih besar. Ya, namanya syirik asghar, walaupun asghar kecil, tapi sekecil-kecilnya kesyirikan lebih besar dari dosa membunuh dan yang lainnya. Waliyahudzubillah. Nah, baik. Contoh yang lain, nanti insyaallah kita akan sampai. Nah, bab majaa fi riya, tentang riya. Ya, tentang riya. Nah, riya termasuk syirik asghar. Ya, kenapa termasuk syirik asghar? Ya, padahal ingin dilihat sama makhluk. Ya, taib. Nah, di situ menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di samping itu ingin ya dipuji oleh selain Allah. Ya. Yang memuji ibadah itu haknya siapa? Haknya Allah. Ya, Allah mengangkat pujian-pujian kepada makhluknya dengan ibadah, haknya Allah. Maka jangan kita mengharap ya pujian kepada selain Allah dalam ibadah. Nah, makanya termasuk riya. Kenapa? Karena dia tidak menyempurnakan tauhid yang mandul. Nah, yang wajib dia masih ada ibadahnya kepada Allah. Cuman, nah gitu ya. Nah, baik. Dan seterusnya dari bab-bab yang akan kita lewati nanti insyaallah. Nah, ini bisa difahami dengan mudah dengan mengetahui ini. Ya, jadi bab yang akhir-akhir ini contoh-contoh yang sebenarnya sebab-sebabnya itu sama dengan bab yang akan datang, ya riya, kemudian istisqa, meminta hujan, ya, meminta hujan bil anwa, dengan bintang-bintang, ya. Nah, itu nanti kembalikan ke sini. Ya, kembalikan ke sini bisa jadi syirik akbar, bisa jadi syirik asghar. Nah, tayib, cukup insyaallah pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, bisa memahami nanti ketika kajian Fathul Majid, memahami dengan mudah. Jadi ketika ada klaim dari ulama syirik akbar, syirik asghar, minimalnya kita nyambung, ya. Oh iya, karena itu menghilangkan ini. Oh iya, memang karena itu seperti ini. Karena berkaitan dengan bab-bab yang awal ini. Ya. Oh, ini menghilangkan kesempurnaan tauhid uluhiyah. Oh, makanya syirik asghar. Ini menghilangkan semua ibadah. Oh, ini syirik akbar, gitu ya. Nah, cukup insyaallah wasallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.